Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'd. Matan terakhir yang kita baca beserta penjelasannya, ta'ammal kalam abil aliyati hadha ma ajallahu ila akhiri ma qalahu rahimahullah. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh Syarih hafizahullah wa huwa Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa qawlihi ta'ala wa wassa biha Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan biha dengannya. Ya. Banihi, mewasiatkan kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim mewasiatkan wasiat di atas kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub, demikian pula Nabi Ya'qub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ya'qub yang biasa dinamakan ya Israil. Ya'qub ini Israil. Israil. Ya Bani Israil. Setiap kita membaca ayat Ya Bani Israil yang dimaksud apa? Wahai anak-anaknya Ya'qub. Nah, Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Isi wasiatnya, ya bani ya, wahai anak-anakku. Kalau ya bunayya, ya bani ya bunayya. Ya, maknanya sama. Ya bani ya, wahai anak-anakku. Inna allaha, sungguhnya Allah, istofa lakum, telah memilih untuk kalian ad-dina, agama Islam. Islam bermakna hu al-am, dengan makna yang umum, yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-qiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirk wa ahli. Fala tamutunna, maka janganlah sekali-kali kalian, di sini dipertegas dengan nunut taukid, larangannya dipertegas dengan nunut taukid, jangan sekali-kali kalian mati, kalian meninggal, illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan kalian muslimun, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kalian Islam, Islam dengan maknanya yang umum ya. Nah, perhatikan di sini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Di sini diambil faedah bahwasanya al-ibratu bil khawatim yang menjadi tolak ukur keadaan seseorang itu adalah khawatim amali, penutup amalannya dengan apa dia meninggal. Maka di sini menegaskan kepada kita pentingnya istiqamah. Ahammiyatu al-istiqamah. Pentingnya istiqamah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalamnya ada isyarat supaya kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Nah, la naltafit yaminan wa shimalan. Kita tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Ya, terus lurus di atas ketaatan kepada Allah. Dan istiqomah itu berat, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahkan sampai Syekhul Islam mengatakan, ya, barang siapa yang diberikan istiqomah, maka itu termasuk di antara apa? Karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa hadhihi wasiyatu Ibrahim. Dan ini adalah wasiatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga keselamatan atas Nabi Ibrahim. Wa wasiyatu Ya'qub, dan juga wasiatnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Semoga keselamatan atas beliau. Nah, kita doakan keselamatan kepada para nabi. Kirimkan salawat dan salam kepada para nabi. kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, wassa dzurriyyatahu, mewasiatkan kepada keturunan-keturunannya, kepada anak-anaknya, bittamassuki bil Islam, supaya berpegang teguh dengan Islam. Ini isi wasiatnya. Ya, semakna dengan wasiat siapa? Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah. Ya. Supaya berpegang teguh dengan Islam. Wa antum, dan kalian, dhamir mukhatab di sini kembali ke siapa? Orang-orang Arab. Naam. Wa antum, yani al-Arab, min dzurriyyati Ibrahim alaihi salam. Termasuk di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Dari jalur Ismail. Fal wasiyatu syamilatul lakum, maka wasiat itu mencakup kalian juga. Wa liman yati ba'dakum ila an taqumas sa'atu, dan mencakup orang-orang yang datang setelah kalian sampai tegaknya hari kiamat. Mencakup kita juga. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, istiqomahlah di atas keislaman kalian. Wasiat ini berlaku sampai hari kiamat. Sampai ya mendekati datangnya hari kiamat. Wasa biha Ya'qub bani Israila. Dan Nabi Ya'qub juga mewasiatkannya kepada Bani Israel. Alladzina humul yahudu, yang mereka itu adalah kaum Yahudi. Fallahu wassa bihadzal araba wal ajama. Allah mewasiatkan dengan wasiat ini orang Arab dan orang Ajam. Nah. Arab dan Ajam semuanya mendapatkan wasiat ini. Wassahum jami'an ala lisani Ibrahim wa Ya'qub alaihi wassalam. Allah mewasiatkan mereka semuanya, Arab dan Ajam, Ajam non Arab, melalui lisan, melalui ucapan Ibrahim dan Ya'qub alaihi wassalam. Innallaha astafa lakumuddin. Makna innallaha astafa lakumuddin, ikhtarahu lakum, Allah telah memilihnya untuk kalian, memilihkannya untuk kalian. Ya. Allah telah memilihkannya untuk kalian. Allah memilih kita sebagai pemeluk-pemeluknya. Hadhi ni'matun 'azimah. Ini adalah nikmat yang besar tentunya. Nikmat yang besar. Ya. Qadaman Allah alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada kalian, menganugerahkan nikmatnya kepada kalian. Bainama aktsarul bashari 'ala ad-dhalali. Di mana banyak manusia berada di atas kesesatan. Ya. Allah pilih kita untuk menjadi muslimin. Sementara banyak manusia yang sesat. Ini nikmat. Wa antum an'ama Allahu 'alaikum bi hadzal dinil 'azhim, dan kalian Allah berikan nikmat atas kalian dengan agama yang agung ini. Agama Islam. Wa ba'atha ilaikum hadzal rasulal karim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan mengutus kepada kalian hadzar rasulal karimah, rasul yang mulia ini, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kan Muhammad mansub. Naam. Mansub tabi' kepada hadza. Ba'atha ilaikum hadza. Ya. Maf'ul bih mansub. Nah. Badal dari الرسول الكريم أفضل الرسل. Nah, terus afdolnya juga dimansub. Ya, semua ikut mansub. Rasul yang paling mulia, rasul yang paling utama, rasul yang paling afdol. Kemudian wawunya istinabiyah. Wa dinukum afdalul adyan. Di sini kenapa kita mengatakan wawu istinabiyah bukan ataf, karena ya agama tidak disifati dengan diutus. Tidak cocok kita mengatakan dan Allah mengutus untuk kalian agama, tidak cocok. Konteksnya tidak pas. Makanya cocoknya di sini wawu istinabiyah. Kita memulai kalimat baru. Wa dinukum, dan agama kalian afdalul adyan, agama yang paling mulia, paling utama. Nah, agama Islam adalah agama yang paling utama. Liyuhirahu ala dini kulli. Liyuhirahu ala dini kulli. Allah subhanahu wa ta'ala azhara al-Islam ala din kulli. Allah menampakkannya di atas agama seluruhnya. Allah memuliakan agama Islam di atas agama seluruhnya. Hadhihi ni'matun 'azimah, ini adalah nikmat yang besar. Nah, nikmat yang besar butuh untuk disyukuri. Kewajiban kita adalah mensyukurinya. Kita terlahir walhamdulillah dalam keadaan muslim. Coba kalau kita lahir dari rahim seorang Nasraniyah atau Yahudiyah atau Majusiyah. Kira-kira apa yang terjadi? Alhamdulillah kita lahir dari rahim seorang muslimah. Seorang muslim, bukan Kristen, ya, Yahudi atau Nasrani, Hindu, Buddha, dan seterusnya dari agama-agama yang ada di muka bumi. Nikmat yang besar. Qala istafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilih untuk kalian agama Islam, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Hadhihi hiyal muhimmah. Hadhihi hiya al-muhimmah. Inilah al-muhimmah. Ya. Suatu yang penting, tugas yang penting. Nah, tugas kita adalah istiqamah. Ma'nahu, makna ayat ini, an tasbuta ala hadzal din. Ma'nahu, ya, tujuannya, nah, maknanya adalah hendaknya kalian sabat, kokoh di atas agama ini, istiqomah di atas agama ini. Ya, kokoh, jangan lemah. Naam, sehingga mudah terpengaruh. Ya, mudah meninggalkan agama ini, kokoh. Sabit, hatta ya'tiyakal mautu, sampai kematian itu mendatangimu, sampai ajal mendatangimu. Naam. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hijr, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, perintah untuk beribadah kepada Allah sampai al-yaqin, yakni al-maut datang menjemput kita. Fa idza ja'akal maut wa anta ala hadzal din fa anta minas su'ada. Maka apabila kematian datang dalam keadaan kamu berada di atas agama ini, istiqamah di atas agama ini, fa anta minas su'ada, maka engkau akan termasuk di antara orang-orang yang berbahagia. Minas su'ada, sa'idun minas su'ada. Nah, ya, meninggal di atas keadaan husnul khatimah, di atas Islam, walhamdulillah. Amma in ja'akal mautu, adapun jika maut mendatangimu, wa anta munharifun, dalam keadaan engkau munharif, menyimpang, an hadzal din, dari agama ini, fa anta minal ashqiya, maka engkau termasuk orang-orang yang menderita. Na'udzubillah. Naam. Amma alladhina su'idu ففي أي في الجنة أما الذين شقوا ففي النار. Orang-orang yang as-su'ada tempatnya di mana? Di syurga. Orang-orang yang sengsara tempatnya di mana? Di neraka. Nah, Fal-ibratu bil-khatimati allati tamutu alaiha. Maka yang menjadi tolak ukur adalah al-khatimah. Amalan penutup yang engkau berada di atasnya. Ini. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, orang yang meninggal itu sudah tidak punya tenaga. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, ya. Ucapan yang paling mulai itu la ilaha illallah, tidak butuh tenaga, makhrajnya mudah. Lah, coba antum lemah, badannya lemah, ya, ketika sakit coba antum ucapkan la ilaha illallah, mudah, tidak butuh, ya, barakallahu fikum, na'am, tenaga yang besar untuk mengucapkannya, karena yang bergerak hanya lidah saja. Makhrajnya la ilaha illallah, mudah sekali bagi orang yang dimudahkan. Nah, tidak ada makhraj yang sulit. Tidak ada huruf dot di sana. Huruf dot antum harus datangkan istitolahnya, ya kan? Misalnya huruf wa sulit, wa'in sulit, tapi la ilaha illallah mudah sekali di ujung lidah makhrajnya. Nah, termasuk di antara nikmat fadlu min Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-ummah. Ya. Baik. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya usbutu. Usbutu. Hendaknya kalian sabit, kokoh. Hadza fihi al-hasu ala sabati ala ad-din. Dalam ayat ini ada anjuran, dorongan supaya kokoh dan istiqomah di atas agama Islam. Ad-din, kembali lagi alif lam di sini apa? Di atas, yang sudah di atas Islam, yang singgung adalah agama Islam. Nah, hatta ya'tiyakal maut wa anta 'alaihi la tatruku abada. Sampai kematian mendatangimu dalam keadaan engkau di atasnya, jangan engkau meninggalkannya selamanya. Nah, la tatruku abadan, jangan kalian meninggalkannya selamanya. Nah, wa qawluhu ta'ala wa may yarghabu 'an millati ibrahima illa man safiha nafsahu. Qala hamdalahu wa man yarghabu istifhamu inkarin. Man di sini man istifhamnya, tapi maknanya adalah pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Nah, sehingga maknanya penafian, kan begitu. Pertanyaan yang sifatnya pengingkaran berarti penafian. La yarghabu ahadun, yakni la yatruku ahadun millata Ibrahim. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan milahnya Nabi Ibrahim, yaitu milah tauhid. Ingkana yuridun najah li nafsi. Jika dia menginginkan keselamatan untuk dirinya. Ya. Nah, orang yang memegang agama tauhid berarti dia menginginkan keselamatan untuk dirinya. Adapun orang yang membenci dan meninggalkan milahnya Nabi Ibrahim milatul tauhid, berarti dia tidak menginginkan keselamatan untuk dirinya. Ya. Nah. Fala yatruku millata Ibrahim allati buitha biha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa man safiya nafsah. Tidak seorang pun yang meninggalkan milahnya Nabi Ibrahim yang dengannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam diutus, melainkan orang yang memperbodoh dirinya, orang yang dungu. Astafahu ma'nahu khiffatul aqli wa dhiya'uhu. Artinya dungu, akalnya ringan, ya, tidak punya akal. Nah, istilah kita dalam bahasa kita orang yang dungu. Faman taraka millata Ibrahim, barang siapa yang meninggalkan milahnya Nabi Ibrahim, faqad khasira nafsahu wa ahlakaha. Berarti dia telah merugikan dirinya sendiri dan membinasakan dirinya. 6. Ya. Meninggalkan agama tauhid berarti sebuah kerugian, sebuah kebinasaan. Wa a'azzu syai'in indal insani nafsuh. Dan sesuatu yang paling mulia bagi seseorang itu adalah dirinya sendiri, jiwanya. Fa'idha khasara nafsahu khasara a'azza syai'in indahu. Apabila dia telah merugikan dirinya, berarti dia telah merugikan sesuatu yang paling mulia yang dia miliki. Kemudian Syekh menyebutkan ayat 15 dalam surat Az-Zumar sebagai syahid apa yang beliau sebutkan di atas, qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya al-khasirin, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan keluarga-keluarga mereka pada hari kiamat. Nah, fa kaifa yakhsaru al-insanu nafsahu? Bagaimana caranya seseorang merugikan dirinya sendiri? Yaitu idza taraka millata Ibrahim khasara nafsahu, apabila dia meninggalkan milahnya Nabi Ibrahim, yaitu milatul tauhid. Baik, satu paragraf lagi kita selesaikan. Wa asbahu hadhihi al-usul al-kibar allati hiya aslu usul an-nas 'anha fi ghaflatin. Qala hafizahu Allah, asbahu hadhihi an-nusus, dan yang semisalnya dari nas-nas ini, wa hadhihi al-athar, dan athar-athar ini, allati fiha hadhihi al-wasiyyah al-'azimah, yang di dalamnya ada wasiat yang besar ini. Wa aktsaru nasi fi ghaflatin anha la yaqra'unaha wa la yata'allamunaha. Ya, dan kebanyakan manusia ghaflah melalaikannya, melalaikan nas-nas yang seperti ini, yang memerintahkan kita untuk istiqomah di atas ad-din. Nah, istiqomah di atas agama dan berhati-hati dari apa? Penyeru-penyeru, ya, dakwah-dakwah yang bisa mengeluarkan seseorang dari istiqomahnya. Nah, tidak dibaca, wala yata'allamunaha, tidak dipelajari. Ya. Jadi mempelajari kebaikan juga mempelajari apa? Kejelekan. Sudah pernah kita bahas, ya. Di samping kita mempelajari kebaikan-kebaikan juga pelajari apa? Kejelekan-kejelekan, yakni syubhat-syubhat. Dan kitab-kitab dalam permasalahan ini sudah ditulis oleh para ulama kita, alhamdulillah ada kasyf syubhat. Ya kan? Dalam bab al-asma wa sifat ada kitab-kitab akidah. Kita pelajari syubhat di sana, bukan untuk diamalkan tapi untuk di bantah. Nah, untuk diketahui supaya kita berhati-hati. Nah, ya, banyak manusia lalai. Kalau kita contohkan di zaman kita ini, waktu-waktu terakhir ini, demokrasi, banyak manusia, subhanallah, ya, kiainya, ustadznya, habaibnya ikut demokrasi. Padahal demokrasi sama sekali bukan dari Islam. Perhatikan. La yaqra'un wa la yata'allamun. Ya. Jadi yang ikut pesta demokrasi, kata mereka pesta. Pesta itu kan biasanya identik dengan apa? Senang-senang, ya. Tapi sekarang ya ada ricuh sekarang. Siapa pemenangnya, 01 atau 02, ricuh. Masing-masing mengaku sebagai pemenang. Coba. Nah, ini semua ya kerusakan dari demokrasi yang bukan dari Islam. Demokrasi itu dari produknya orang kafir, kufar. Produk barat. Nah. Kalau dilihat mereka. Kiai. Pimpinan pondok pesantren. Tampil di situ. Menyerukan orang. Jangan golput. Ya kan. Membela salah satu paslon. Sampai. Dibela mati-matian. Yang dikhawatirkan termasuk hamiyah. Hamiyah al-jahiliyah. Ya, bukan tujuannya li'ilai kalimatillah. Fanatik, ta'assub terhadap apa? Tokoh. Ya, bukan ta'assubnya pada agama, bukan, tapi pada salah satu tokoh. Perhatikan. Nah. Ya, sehingga sedikit yang istiqomah, subhanallah. Nah. Ada kemungkinan mereka tidak membaca, tidak mempelajarinya. Wa idza ta'allamu, dan di antara mereka ada yang mempelajarinya. Faqalilu man ya'malu biha. Wa idza ta'allamuha faqalilu man ya'mal biha. Dan apabila mereka mempelajarinya, maka sedikit yang beramal dengannya. Nah, sedikit yang beramal dengannya. Ya, sehingga nas-nas itu dipelintir. Nah, jadi istilah mereka sekarang yang berusaha apa namanya menjaga suara rakyat, katanya. Kita harus jaga suara rakyat. Ya. Jadi TPS-TPS itu dijaga, ini jihad ini. Ya. Nah, kalau mati di atasnya mati syahid. Nah, dari mana? Nah, Nabi mengatakan, man qutila duna malihi bahwa syahid. Karena siapa yang berperang membela hartanya, ya kan? Nah, ada orang yang mengambil hartanya kemudian dia lawan lalu terbunuh, maka dia mati syahid. Nah, ini lebih mati syahid lagi. Kepentingan bangsa dan negara. Ini ustaz ini yang ngomong. Ya, pakai baju putih, peci putih, pakai jenggot. Nah, qalil man ya'mal biha. Sedikit yang beramal. Ya subhanallah. Wa idza amilu biha, dan apabila mereka beramal dengannya, qalilu man yathbutu 'alaiha. Sedikit yang istiqomah di atasnya. Subhanallah. Ya. Jadi semakin kesini semakin sedikit. Nah. Fal amru yahtaju ila isti'anatin billahi azza wa jalla. Maka urusannya butuh kepada isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya. Nah, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Butuh isti'anah kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Butuh isti'anah kepada Allah. Nah, wa ila ihtimamin, dan juga di samping kita berdoa butuh usaha tentunya, butuh perhatian. Ya, butuh perhatian. Nah, ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tidak berpangku tangan, butuh usaha. Ihtimam. Wala yaziqul insanu bi nafsih, dan seorang tidak boleh ya menyadarkan urusan itu kepada dirinya. La yasukul insan binafsi. Jangan sandarkan kepada dirinya sendiri. Nah, terlalu percaya diri. Percaya diri. Terlalu percaya diri sehingga apa? Lupa kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Wala ya'man minal fitan. Dan jangan dia merasa aman dari fitnah. Jangan. Berapa banyak contoh orang-orang yang telah menyimpang, ya. Orang yang berilmu, tadinya diulamakan, tadinya ya di atas sunnah, menyimpang. Nah, dari masa ke masa. La yati zaman illa waladhi ba'dahu syarrun minhu. Pasti ada fitnah yang datang. Nah, ya. Contoh kecil saja kita di Indonesia, asatidzah Ahlussunnah itu dulu banyak. Kemudian satu persatu menyimpang. Ya kan? Ya, pengikutnya hajuri menyimpang. Nah, padahal dulu buku tajwidnya Masya Allah, Iqra qiraati itu laris sekali sebelum antum belajar Aisar ini. Ya. Kita dulu belajar Iqra qiraati. Nah, itu corongnya sama hajuri di Indonesia. Ini menyimpang, ya kan? Kemudian Dzulqarnain, ya. Mutalawin la'ab makir ikut menyimpang karena tasahulnya. Bukan mutalawin lagi, sekarang sudah jelas warnanya. Bukan bunglon lagi, sudah jelas. dia termasuk pembelanya siapa? Halabi. Sudah ikut Halabiyun, sudah masuk ikut Halabi, Halabiyun itu. Nah, terus kena terakhir ini Muhammad Al-Imam ya. Muhammad Al-Imam pendukungnya di Indonesia termasuk Halabiyun ya, atau Karnai dan pengikut-pengikutnya. Terus yang terakhir siapa? Fitnah Komando yang ikut membela apa? Muhammad bin Hadi. Nah, padahal dulu itu diustadkan. Ulama-ulama yang mereka ikuti di luar sana, ya yang lingkupnya internasional itu, diulamakan. Nah, tiga. Jangan merasa aman dari fitnah. Apalagi kita hanya tuwailib. Hah? Siapa kita dibanding dengan mereka dulu? Mereka itu jabal. Ya, kalau diumpamakan gunung yang kokoh, tapi ternyata menyimpang. Kita siapa? Al-Quran baru hafal kemarin. Hafalannya pun setelah diujikan ya, maaf-maaf saja, butuh dimurojaah lagi kan begitu. Jangan merasa aman. La ya'man minal fitan. Bal yakhafu minal fitani. Bahkan yang harus dia lakukan adalah takut terhadap fitnah. Wa yatajannabuha, dan menjauhinya. Nah, khawatir, takutilah fitnah dan jauhi fitnah. Wala yakunu imma'atan ma'annas. Ya, jangan dia menjadi imma'atan ma'annas. Ya, setelah kita lewati beberapa kali ungkapan ini, ya, Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, mengulanginya di beberapa tempat. Nah, orang yang tidak memiliki apa? Ketetapan. Nah, kekokohan. Iya. Layak but bihalim. Balyakunu ma'al haqqi daiman wa abadan. Bahkan yang harus dia lakukan adalah bersama al-haq seterusnya dan selamanya. Fa idza balaghahu syai'un fa innahu ya'riduhu 'ala al-haq. Apabila sampai kepadanya sesuatu, maka dihadapkan kepada al-haq. Dicocokkan dengan al-haq. Fa idza wafaqahu falhamdulillah. Apabila cocok, maka alhamdulillah. Wa in khalaqahu fa innahu yatruku. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan al-haq, maka dia tinggalkan. Nah, naktafi bihada. Jazakumullah khairan. Tafaddalu, barakallahu fikum.